Pertanyaannya, apakah termasuk khurafat jika meyakini mengikat pohon petai dengan kain atau tali atau yang lainnya dengan keyakinan agar buahnya tidak jatuh atau gugur sebelum masak? Yang diikat buahnya. Kalau yang diikat buahnya ya jelas enggak akan jatuh, tapi kalau yang diikat buahnya wallahu alam. Nah, itu jelas termasuk khurafat. Kenapa? Karena tidak terbukti sebagai sebab yang hissi. Wallahu alam bisawab. Memang seperti itu apa? Diikat. Petai, pohon petai diikat. Ya, baru pertama ini dengar. Nah, ya enggak usah dilakukan. Tidak perlu ikut-ikutan. Kalau kita tidak tahu apa dasarnya, apa alasannya, kenapa harus kita lakukan? Apakah boleh beranggapan menikah di bulan Muharram mempunyai keutamaan? Enggak. Enggak ada. Ini dilakukan untuk mengingkari kaum yang beranggapan bulan Muharram adalah bulan sial. Enggak. Jangan sampai kita mengingkari sesuatu dengan kemungkaran yang baru. Iya kan? Jangan sampai mengingkari suatu kemungkaran dengan kemungkaran yang baru. Dan itu. Atau adakah bulan yang terbaik untuk menikah? Secepatnya itu yang terbaik. Secepatnya itu yang terbaik. Nah. Jadi kalau ditanya bulan apa terbaik, yang paling cepat yang mana? Nah. Itu yang terkait dengan materi. Kalau yang tidak terkait ada beberapa. Yang pertama, bagaimana hukumnya menyampaikan ilmu yang belum kita amalkan? Boleh. Sampaikan. Harapannya setelah kita menyampaikan ada dorongan untuk mengamalkannya juga. Ya. Jangan sampai sudah kita tidak amalkan, kita juga tidak sampaikan. Bisa saja yang kita sampaikan itu lebih mampu untuk mengamalkannya. Ya kan? Sekarang misal ilmu mengenai keutamaan bersedekah, ya kan? Keutamaan bersedekah. Kita orang miskin, apa kemudian diem? Kan itu, enggak mau kenapa? Aku belum bisa sedekah. Iya, enggak bisa. Nah, karena belum mengamalkan itu kan banyak sebabnya. Bisa saja memang karena betul-betul tidak mampu. Atau misalkan kita menasihati orang yang datang, ada orang utang sama saya. Gitu. Ini sudah jatuh tempo gak bayar-bayar. Udah 3 bulan gak ada keterangan. Apa yang harus saya lakukan? Orang itu nanya beneran. Apa kemudian kita diem? Enggak. Wong saya juga gak ada orang utang sama saya. Enggak, sampaikan hadisnya bahwa orang yang memiliki piutang lalu dia sabar, maka pahalanya banyak sekali, memberikan kelonggaran. Bahkan dia terhitung bersedekah tiap hari sebesar hutang yang dia berikan untuk orang lain. Oh gitu ya, iya. Sampaikan ilmu itu. Mudah-mudahan ketika kita menyampaikan ilmu, Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam. Ana adalah seorang santri. Ana sudah cukup lama mengenal salafi, tetapi terkadang ana merasa kurang betah. Alhamdulillah cuma kadang-kadang. Yang parah itu kan sering. Kalau cuma terkadang, semua orang pun merasakan, mas, semuanya. Terkadang kan. Ana selalu ditindas sama teman-teman ana. Ditindas itu apa? Jangan-jangan perasaan aja. Apa sikap yang sebaiknya ana lakukan? Sabar. Sabar. Kalau memang betul-betul merasa tertindas, maafkan. Iya kan? Jalani itu sebagai sebuah proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Nah, sehingga di masa yang akan datang, ketika menghadapi kesulitan, udah biasa. Gak gampang stres. Gak cepat depresi. Iya kan? Beda kalau misalkan orang itu udah enak, lancar. Sekali dapat masalah, bruk. Jatuh. Karena tidak terbiasa. Sabar. Nasihatnya itu. Tidak ada nasihat yang lain. Gak mungkin kita nasihatkan, udah keluar aja jadi santri. Emang kalau udah gak jadi santri, terus gak tertindas gitu? Kalau betul-betul tertindas. Kayaknya sih enggak. Dan kayaknya sih enggak. Wallahu a'lam bishawab. Tolong nasihatkan kepada para thalibul ilmi agar tetap semangat. Udah tadi. Di depan tadi panjang lebar bahkan. Iya kan? Kasihan kan masyarakat kita, saudara-saudara kita enggak tahu ilmunya, iya kan? Apa yang bisa kita lakukan? Dakwahnya apa dari kita? Mereka sekarang perlu pembimbing, perlu orang yang mengarahkan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian, semoga Allah memberikan manfaat. Nah, dan Allah mencatatnya sebagai amal kebaikan untuk semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.